kebaikan dalam bentuk tambahan nikmat kepada hambanya yang bersyukur. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan dengan siksa yang keras kepada hambanya yang kufur terhadap apa yang telah Allah berikan kepadanya. Ayat ini hendaknya menjadi peringatan bagi kita, menjadi sesuatu yang harus kita ingat bahwasannya bersyukur itu adalah perkara yang sangat penting, karena menyangkut keselamatan diri kita, menyangkut perkara-perkara yang akan menjadikan diri kita mengalami kebinasaan bila tidak pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa qalilum min ibadiyas syakur, amat sedikit sekali dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Semoga kita termasuk dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa bersyukur kepadanya atas segenap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Pada kesempatan malam hari ini, kita akan membicarakan terkait husnudzan billah, berprasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi seorang mukmin, kehidupan ini hanyalah merupakan ujian. Ia diberi kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka kebaikan itu menjadi ujian bagi dirinya. Apakah ia termasuk hambanya yang pandai bersyukur dengan kebaikan yang telah Allah limpahkan kepada dirinya, ataukah ia menjadi hambanya yang kufur, tidak mau bersyukur atas limpahan kebaikan nikmat yang Allah berikan padanya. Demikian juga hidup ini adalah ujian. Ketika seorang hamba diberi perkara-perkara yang mungkin menurut anggapan dirinya atau mungkin anggapan manusia kebanyakan, itu adalah bentuk bencana, bentuk musibah, as-sayyi'at, perkara yang buruk, maka keburukan, bencana atau musibah itu adalah merupakan ujian bagi dirinya di dalam kehidupan ini. Apakah dirinya bisa menjadi orang yang bersabar ataukah tidak? Maka kehidupan ini semuanya adalah bentuk ujian. Ketika seseorang diberi nikmat, diberi kekayaan, diberi kebaikan, maka itu ujian bagi dirinya. Akankah ia menjadi seorang hamba yang bersyukur ataukah tidak? Begitu juga sebaliknya, seorang hamba diberi musibah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberi keburukan menurut anggapannya, keburukan, sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak menyenangkan, apakah ketika ia diberi sesuatu yang tidak menyenangkan itu, ia bersabar ataukah tidak? Apakah ia termasuk orang yang bisa menenangkan dirinya dengan musibah itu? ataukah ia termasuk orang yang senantiasa galau, gundah gulana, resah dengan musibah yang menimpa dirinya, sehingga ia berkeluh kesah terus, senantiasa berbicara kesana kemari seakan tidak beraturan. Apakah ia termasuk orang yang pandai menahan diri untuk tidak berkeluh kesah, ataukah justru ia banyak mengumbar perkataan-perkataan yang tidak sepatutnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat ke-168. Wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Wa balawnahum, dan kami uji mereka, bil hasanati, dengan kebaikan-kebaikan, dengan nikmat-nikmat yang baik. Walhaq wasayyi'at, dan dengan perkara-perkara yang buruk, bencana, musibah atau lainnya. Apa tujuannya Allah menguji dengan berbaik kebaikan atau menguji dengan berbagai kejelekan? Tujuannya adalah la'allahum yarji'un, agar mereka kembali, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah beri nikmat kepada seseorang, Allah beri nikmat kepada seorang hamba. Entah itu nikmat itu dalam bentuk kesehatan. Apakah kesehatan yang melekat pada tubuhnya bisa menjadi sebab bagi orang yang sehat tersebut untuk beraktivitas dengan aktivitas yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Allah beri nikmat kebaikan pada diri orang tersebut dengan harta kekayaan, maka akan dilihat apakah hamba Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan harta yang sedemikian Allah bukakan kepada dirinya sehingga hartanya melimpah ruah, apakah ia menjadi hamba yang bersyukur ataukah tidak? Apakah dengan harta kekayaannya itu ia semakin taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah semakin lalai, semakin abai? Yang dulu rajin zikrullah, apakah dengan harta itu ia kemudian menjadi orang yang lupa dengan zikir-zikir yang selama ini membasahi lidahnya, membasahi lisannya? Allah uji dengan kebaikan-kebaikan itu. Apakah hartanya kemudian akan dinafkahkan di jalan Allah, diinfakkan di jalan Allah, ataukah justru semakin membesarkan jiwa egoismenya, jiwa individualismenya, jiwa ketidakpedulian kepada fakir miskin? Allah Subhanahu wa taala akan menguji hamba itu dengan berbagai macam kebaikan. Maka beruntung bagi orang-orang, bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yang apabila diberi kesehatan, kesehatan itu ia gunakan dengan sebaik-baiknya, semakin kencang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, selagi sehat, mumpung badannya kuat, ia semakin bertambah rajin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kemudian menunggu nanti saja, kalau saya sudah tua baru saya ibadah, baru saya rajin belajar agama dan seterusnya. Siapa yang bisa menjamin kalau dirinya kelak tua itu bisa berjalan kaki ke masjid? Siapa yang bisa menjamin? Siapa yang bisa menjamin kalau sudah usia lanjut itu nanti ia bisa datang ke tempat majelis-majelis ilmu dalam keadaan badannya tegap, dalam keadaan langkahnya kuat? Siapa yang bisa menjamin? Kita tidak bisa memprediksi beberapa hari ke depan kita ini dalam keadaan seperti apa. Bisa jadi yang sekarang bisa jalan tegap, esok lusa hanya bisa terbaring di tempat tidur. Maka seseorang yang pandai memanfaatkan, bersyukur atas kesehatan yang Allah berikan kepada dirinya, ia akan gunakan kesehatan itu semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui amalan-amalan yang telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, melalui amalan-amalan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terus mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga di dalam ayat surah Al-Anbiya ayat ke-35. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Wa nabluukum, kami akan menguji kalian, bisyarri, dengan keburukan, wal khairi, dan kebaikan, fitnatan, sebagai bentuk ujian, bentuk cobaan. Maka bila kita mendapat sesuatu yang tidak menyenangkan, menurut pandangan kita ini keburukan, ini kejelekan, jangan lantas kemudian kita berucap yang tidak baik. Apa misal mengucapkan, saya ini sudah ibadah, saya ini sudah sholat, saya sudah berusaha taat, kok diberi ujian seperti ini? Ini kalimat yang tidak baik. Karena Allah memberi ujian itu, pasti di balik ujian itu ada hikmah. Apa di antara hikmahnya? Ujian-ujian itu akan menambah kredit poin bagi orang yang Allah berikan ujian itu. Allah akan berikan pahala kepada orang yang diberi ujian itu. Dengan sebab apa orang itu diberi pahala? Dengan sebab orang itu bisa bersikap sabar ketika menghadapi ujian itu. Dengan sikap sabarnya ini, dia mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu diantara bentuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab Allah memberikan ujian itu. Yang kedua, ujian itu bila diterima dengan sikap ridha, sikap ikhlas, sikap sabar, bahkan bersyukur dengan adanya ujian itu, Allah akan memupus dosa-dosa pada diri hamba yang diujinya tersebut. Jadi Allah memberikan ujian kepada seseorang adalah salah satunya sebagai bentuk kasih sayang Allah agar dosa-dosa orang ini, agar dosa hamba-hambanya ini luruh, terhapus. Sehingga ia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak memiliki dosa. Itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan memberikan, ya, sesuatu yang mungkin menurut anggapan manusia sesuatu yang asyar, sesuatu yang buruk. Tetapi di balik keburukan itu ada kebaikan untuk dirinya yang bersabar. Demikian juga jangan lantas kemudian takabur ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan-kebaikan pada diri hamba. Jangan kemudian kebaikan-kebaikan itu membuat dirinya sombong, bersikap arogan, kemudian lalai dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Maka semua itu adalah sebagai fitnah, ujian, cobaan. Dengan mengetahui hal itu, seorang mukmin hendaknya memiliki sikap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian karena diberi kejelekan, diberi perkara yang tidak baik, kemudian berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang yang bersikap husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, ia akan melihat perkara-perkara tersebut sesuai dengan apa yang dituntunkan di dalam syariat. Ketika diberi ujian, ia berusaha untuk selalu bersikap husnudzan. Contoh misalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketika beliau hendak hijrah dari kota Madinah menuju ke Makkah, berdua bersama sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian kelompok musyrikin Quraisy mengejar beliau berdua hingga keduanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bersembunyi di dalam gua. Orang-orang musyrikin Quraisy pun mengejar. Bahkan ada dari mereka yang berdiri persis di atas gua di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berada di dalamnya. Sampai diungkapkan, seandainya orang Quraisy itu melihat ke kedua kakinya, pandangannya itu diarahkan ke kedua kakinya, niscaya ia akan melihat ada orang di dalam gua itu. Maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu merasa ketidaknyamanan itu timbul, khawatir Jangan-jangan orang yang di atas ini melihat ke bawah, ke kedua kakinya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian di dalam Al-Qur'an disebutkan pada ayat, apa yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimat la tahzan innallaha ma'ana. Beliau mengatakan kepada sahabatnya yang tengah merasa khawatir. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkataannya la tahzan, jangan kau bersedih. Jangan khawatir. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah beserta kita. Kalimat ini merupakan bentuk husnuzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena orang-orang yang bersama senantiasa ia meyakini Allah menyertainya, maka ia yakin pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala akan diperolehnya. Artinya berhusnudzon, Allah akan menolong, maka tidak perlu sedih, tidak perlu khawatir. Itu bentuk husnudzon, bentuk prasangka, berprasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya Allah akan memberikan pertolongan. Allah akan memberikan keselamatan. Itu bentuk husnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian contoh lain dari bentuk husnudzon, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika akan meninggalkan istri beliau Ummu Ismail, Hajar, yang saat itu bersama Ismail yang masih dalam keadaan bayi, oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam keduanya akan ditinggal di lembah yang tidak bertuan. Di lembah yang di situ, maksud tidak bertuan, tidak ada manusia lain kecuali mereka berdua. Di tengah lembah yang bebatuan, berbatu-batu, berbukit, yang tidak ada penghuni, tidak ada orang yang bisa dimintai pertolongan kalau seandainya ada kesusahan menimpa kedua orang ini. Sebagaimana dikisahkan di dalam Sahih Al-Bukhari, hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, "Tsumma qaffa Ibrahim muntaliqan." Kemudian Ibrahim pun pergi dan tiada berpaling. Fatabi'athu Ummu Ismail. Yang kepergian Nabi Ibrahim ini, langkah kakinya diikuti oleh Hajar, Ummu Ismail. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mulai bertolak, mulai melangkah, meninggalkan keduanya. Kemudian Ummu Ismail, Hajar, mengikutinya. Faqalat, kemudian Hajar mengatakan, "Ya Ibrahim, aina tadhhabu wa tatrukuna bihadzal wadi alladhi laysa fihi insun wala syai'un." Wahai Ibrahim, kemana engkau pergi? Akan kemana engkau pergi? watatrukuna, dan engkau akan meninggalkan kami di hadzal wadi, di lembah ini, allazi laisa fihi insun, yang di lembah ini tidak ada seorang pun manusia, wala syai'un, dan tidak ada apapun perbekalan untuk kami berdua. Tidak ada air, sumber kehidupan, sumber air untuk bila mana ia kehausan untuk kebutuhan hidupnya. Faqalat lahu dzalika mirara. Pertanyaan itu terus diulang oleh Hajar Ummu Ismail kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam sebagai suaminya. Diulang terus pertanyaan itu. Wa ja'ala la yaltafitu ilaiha, dan pertanyaan itu meskipun diulang-ulang tidak kemudian menjadikan Ibrahim berpaling melihat kepada Hajar Ummu Ismail. Nabi Ibrahim terus berjalan. Faqalat lahu, maka kemudian Hajar bertanya lagi kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Apa pertanyaannya? A'allahul ladzi amaraka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkan kamu untuk melakukan ini? Untuk meninggalkan kami ini, apakah Allah yang memerintahkan kamu? Qala, maka kemudian Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menjawab, na'am, ya, Allah yang memerintahkan. Qalat, maka kemudian kata Hajar Ummu Ismail, mendengar kalimat jawaban na'am, ya, Allah yang memerintahkan, apa kata Hajar Ummu Ismail? Ia menyatakan, idzan, kalau begitu, la yudayyi'una, niscaya Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Niscaya Allah tidak akan membiarkan kami. Summa raja'at, kemudian setelah itu Hajar Ummu Ismail kembali menjauh dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kalimat idzan la yudayyi'una itu kalimat yang sifatnya husnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau memang Allah yang memerintahkan, niscaya Allah tidak akan menyia-nyiakan kami yang berada di lembah ini. Walau tidak ada manusia sekalipun, Allah yang akan menjaga, Allah yang akan melindungi, Allah yang akan memberikan segala sesuatu yang diperlukan. Itu sikap husnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kisahnya kemudian nanti Hajar ketika Ismail menangis ingin minum, Hajar kemudian naik ke bukit Safa melihat apakah ada orang ataukah tidak, ada kafilah yang berlalu ataukah tidak, turun lagi naik ke bukit Marwah dilihat lagi ada orang atau tidak, turun lagi naik ke bukit Safa sampai 7 kali, yang kemudian ini menjadi sesuatu yang disyariatkan yang sekarang dilakukan oleh orang-orang yang haji atau umroh dengan amalan apa? Sa'i. Yang kita tekankan adalah ketegaran hati Hajar, seorang wanita dengan seorang bayi yang belum bisa berjalan, yang belum bisa berkata bila ia kehausan, bila ia lapar, yang hanya bisa diwujudkan dalam bentuk tangis. Nah, hanya naluri keibuan. Fitrah sebagai seorang ibu yang akan memahami anak ini butuh minum. Maka ketika Ismail menangis ingin minum, Hajar sebagai seorang ibu, naluri keibuan, fitrah sebagai seorang ibu mencari sesuatu untuk bisa mendiamkan bayinya yang sedang menangis ini. Namun yang kita perhatikan kalimat idzan la yudayyi'una, kalau begitu Allah tidak akan, pasti tidak akan menyia-nyiakan kami. Demikian kokohnya, demikian tegarnya, dan yakin, seyakin-yakinnya Allah tidak akan menyia-nyiakan, Allah tidak akan menelantarkan, Allah tidak akan membiarkan kami berdua. Satu bentuk sikap husnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak mungkin orang yang beribadah kepada Allah, orang yang taat kepada Allah, kemudian Allah sia-siakan. Itu harus menjadi keyakinan kita. Dan harus tumbuh pada diri kita sikap husnudzon itu. Dan faedahnya apa? Pembelajaran. Ya. Bagi seorang istri, bagaimana bersikap tegar menghadapi ujian-ujian hidup. Demikian juga sikap seorang suami bila mana ia harus menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kemudian baperan. Afwan ya, pengajiannya diliburkan. Kenapa? Istri saya minta ditunggui. Misalnya, padahal tidak ada kasus apa-apa, normal-normal saja. Jadi perkara-perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala sudah jelas memerintahkan untuk melakukan sesuatu yang akan memberikan kemaslahatan, kebaikan kepada umat, itu adalah perkara-perkara yang segera bisa dilaksanakan. Adapun keluarga, selama sudah bisa di rumah, tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang suami pergi mencari nafkah, harus meninggalkan istri dan anak. Sudah, tinggalkan, tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mencari nafkah adalah perkara yang diperintah oleh syariat. Nah, itu diantaranya. Dan tentu saja karena suami meninggalkan keluarga dalam rangka melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka keluarga yang di rumah pun bersikap husnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya Allah tidak akan menelantarkannya, Allah tidak akan membiarkannya. Berhusnudzon, Allah akan menjaganya. Itu yang harus tertanam pada diri kita. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia menyatakan dalam hadis ini dinukil, ada terdapat di dalam Sahih Muslim hadis ke 2877. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia menyatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi bi salasati ayyam. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berucap sebelum tiga hari kematian beliau, sebelum beliau wafat. Tiga hari sebelum beliau wafat. Apa yang disabdakan oleh Nabi SAW? Beliau bersabda, La yamutanna ahadukum illa wahuwa yuhsinudhan billahi azza wa jal. Tidak boleh salah satu dari kalian meninggal dunia illa wahuwa yuhsinudhan billah azza wa jal, kecuali ia dalam keadaan berhusnudhan, berprasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagi seorang hamba tak pantas, seorang hamba yang beriman tentunya akan memiliki sikap husnudzon ini, maka tidak pantas bagi seorang hamba untuk kemudian meninggal dalam keadaan ia berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaklah ia berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah dengan mengerjakan beragam kebaikan, dengan berusaha meninggalkan maksiat, itulah bimbingan agama kita. Untuk senantiasa berupaya bersikap berprasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi seorang mukmin, ia akan terus berusaha melakukan kebaikan-kebaikan. Kalau ia misalnya tergelincir melakukan dosa sebagai manusia mungkin, maka jangan kemudian lantas ia berputus asa. Atau bahkan mungkin tergelincir, sudah tanggung dosa. Itu namanya bukan berhusnudzon kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat ghafurur rahim, maha pengampun, maha penyayang. Maka segera ketika seseorang tergelincir kepada kemaksiatan, segera kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Berhusnudzon bahwasanya Allah akan mengampuni dirinya yang sudah tergelincir ini, segera bertobat, segera mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan berhusnudzon bahwasanya Allah pasti mengampuni dia yang sudah tergelincir ini. Sehingga tidak kemudian membiarkan dirinya larut di dalam ketergelincirannya, di dalam kemaksiatannya. Disinilah letak seseorang harus memancangkan sikap berprasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ia terus malah melanjutkan ketergelincirannya, melakukan kemaksiatan, ini namanya gurur, dia tertipu. Ini namanya dia tertipu. Kalau ia memang berprasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ia segera kembali memohon ampun, dan ia berprasangka baik karena Allah ghafur, al-ghafur, maha pengampun. Ia berprasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ia beristighfar, dia pasti akan mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu namanya seseorang yang memiliki sikap optimis, dengan berprasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ia memiliki sikap optimis. Nah, inilah salah satu sikap yang harus tertanam pada diri kita, untuk selalu berprasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang menimpa kita, apakah itu bentuk keburukan menurut pikiran kita? Ataukah itu sesuatu yang menyenangkan bagi kita? Ya. Nikmat misalnya, kenikmatan. Ya. Tapi semua itu keburukan atau kenikmatan, kebaikan, semuanya adalah ujian bagi kita untuk sejauh mana sikap husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita kembali kepada Allah, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, dan berharap rahmat-Nya, berharap rahmah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sikap seorang mukmin selalu berhusnudzon, Allah itu Maha penyayang kepada dirinya. Allah tidak akan bersikap mendolimi hambanya. Allah tidak akan mendolimi hambanya. Ia selalu berprasangka baik. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan rahmat, kasih sayang. Kalau ia meminta ampun, Allah akan mengampuninya. Kalau ia bertaubat, Allah akan menerima taubatnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini tausiah pada kesempatan malam hari ini bisa bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian di akhirat nanti Allah memberikan jalan kemudahan bagi kita untuk memasuki surganya yang penuh kenikmatan. Amin ya mujibas sa'ilin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.